Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Imam Bukhari memiliki empat orang guru yang memiliki nama ya yang sama dan juga nama ayah yang sama, namun beda pada nama kakeknya, dan keempat-empatnya fiqah. Siapa saja empat orang tersebut? Abdah, yang pertama Abdullah bin Muhammad bin Ibnul Asma. Naam. Yang kedua Iqbal Pemalang, Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Abi Syaibah. Yang ketiga Abdullah bin Muhammad bin Luqman Braw Al-Musnadul Ju'fi. Yang keempat Abdullah bin Muhammad bin Fakhrin Ibnu Abil Aswad. Baik. Keempat-empatnya thiqah. Adapun yang di sini barakallahu fikum, dia meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Maka ada dua kemungkinannya yang meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Yang pertama Abdullah bin Muhammad ibni Abi Syaibah Abu Bakar. Yang kedua kemungkinannya adalah Abdullah bin Muhammad al-Musnadul Ju'fi. Nah, dua ini yang meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Baik. Paham ya faedahnya? Kalau empat tadi kita terkait dengan faedah, Imam Bukhari punya empat orang guru yang memiliki nama dan nama ayahnya sah, sama dan semuanya thiqah. Nah, kalau yang tadi itu terkait dengan yang meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Abdullah bin Muhammad adalah dua orang tadi, Ibnu Abi Syaibah atau Al-Musnadul Ju'fi. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, berkata Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah siapa namanya? Ahmad. Wallahu a'lam. Wah, yang benar, Mat. Siapa namanya Ibnu Uyainah? Ini yang sampingnya Rashid. Nah, alisnya tebal ini. Siapa namanya itu? Hamzah. Nah, Hamzah. Siapa namanya Ibnu Uyainah? Ma'ruf ini. Ucapannya sering dinukilkan. Siapa Ibnu Uyainah di sini? Hamzah. Fadl. Ponorogo. Siapa namanya? Namanya wallahu a'lam. Gimana ini? Alvin. Naam, Sufyan ibnu Uyainah. Malakum. Iya, ma'ruf. Sufyan ibnu Uyainah, Amirul Mukminin fil Hadi. An Amr. Amr di sini adalah Amr bin Dinar. Al-Makki, Abu Bakar Al-Athram. Thiqatun. An Ibni Abi Mulaikah. Abu Ibnu Abi Mulaikah. Siapa namanya? Irwan. Abdullah Ibnu Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah. Kurang. Abu Mulaikah itu nama kakeknya. Siapa nama bapaknya? Iqbal Habibi. Kun Habiban ilaina. Abdullah bin Ubaidillah. Nah, Abdullah bin Ubaidillah ibni Abi Mulaikah. Barakallahu fikum. Thiqatun. An Ya'la ibni Mamlakin. An Ya'la ibni Mamlak. Nah, barakallahu fikum. Ya'la ibnu Mamlak Al-Hijazi Al-Makki. Qala al-Hafidh maqbul. Naam. Barakallahu. Maqbul ay intubi. Diterima kalau ada yang mengikutinya, menguatkan. Kalau tidak ada maka dilemahkan. Barakallahu. Naam. An Ummi Darda. Dari Ummu Darda. Ummu Darda siapa namanya? Muhaimin. Juhaima atau? Tinggal dibalik aja itu namanya. Juhaima atau? Muhammad Jaya. Hujaima. Nah, iya. Juhaima atau Hujaima. Ya, imma bijim wa imma biha. Juhaima, ada yang mengatakan Hujaima. Bintu Huyai. Nah. Hujaima atau Juhaima bintu Huyai. Al-Wasabiyah. Dia ini masuk dalam tabaqatnya tabi'in. Nah, minat tabi'iyah. Barakallahu fikum. Siqatun. An Abi Darda. Dari Abu Darda. Abu Darda siapa namanya? Iftah. Naam, labas. Waimir Zaid. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man utiya tayyib. Hadzal isnad barakallahu fikum fi dha'f. Di dalamnya ada kelemahan min jihati ya'la ibni Mamlak. Dikatakan oleh Al-Hafidh dia makbul. Yang lain mengatakan majhul. Naam. Walahu mutaba'at wasyawahid. Tapi riwayat ini memiliki mutaba'ah dan syawahid. Apa bedanya mutaba'at dan syawahid? Bedanya apa mutaba'at dan syawahid? Ramadan. Gimana kalau mutaba'ah? Rawinya satu, sahabatnya satu. Nah, iya. Kalau mutaba'at itu dari sahabat yang sama. Iya. Barakallah. Hanya saja rantai tobaqotnya, rantai sanad pada salah satu dari tobaqotnya ada yang berbeda. Barakallahu fikum. Kalau syawahid, sahabatnya sudah berbeda. Penguat yang berasal dari sahabat yang berbeda. Barakallahu fikum. Nah, unzur as-sahihah, bisa lihat dalam kitab silsilah hadis as-sahihah karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis nomor 519 dan hadis nomor 876. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang sahihun li ghairihi. Sahihun li ghairihi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man utiya hadzahu minar rifqi faqad utiya hadzahu minal khair. Nabi berkata, barang siapa yang diberikan bagiannya berupa sifat yang santun, sifat yang lembut, maka sungguh dia telah diberikan bagian berupa kebaikan. Barakallah. Nah, ya. Jadi orang yang memiliki sifat ar-rifqu, entah memang bawaan, ya, tayyib, settingan aslinya memang sudah dari sononya seperti itu, insyaallah, atau dengan adanya upaya dia berusaha untuk berubah dan memperbaiki diri, maka itu sudah jadi modal, ya, modal buat kebaikan dunia dan akhirat Anda. Insyaallah urusan orang yang punya sifat rifku gampang. Iya. Barakallah. Nah, urusan jodoh jangan ditanya, jadi inceran. Iya. Nah, itu salah satu kriteria menantu itu. Punya sifat arifku. Itu nomor satu. Di antaranya, ya. Nah, laki-laki yang memiliki sifat apa? Arifku. Nah, iya. Barakallahu fiik. Masalah dakwah, dia akan disenangi oleh madu'unya. Punya sifat santun lembut. Masalah kerjaan gampang. Iya, barakallahu fiikum. Banyak orang-orang yang akan percaya sama dia karena sikapnya yang bagus. Jadi kemana saja antum kalau punya sifat arifku baik, tidak rugi, untung-untung besar, ya. Sehingga jangan merasa barakallahu fikum malas, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa barakallahu fikum tidak mau memperbaiki diri untuk memiliki sifat arif dimanapun. Sifat arifku dalam keadaan apapun, posisi apapun, itu akan membawa kebaikan buat Anda. Camkan itu baik-baik. Ya. Nah. Enggak main-main. Barakallahu fiik. Wa man hurima haddahu minar rizqi faqad hurima haddahu minal khair, kata Rasul. Dan barang siapa yang diharamkan bagiannya berupa sifat ar-rifku, maka dia akan diharamkan bagiannya berupa kebaikan. Sebaliknya, kalau Anda memiliki sifat yang keras, kaku, kasar, dimanapun tidak baik buat Anda, ya, dalam posisi apapun tidak baik buat Anda, ya, cari jodoh, ma'ruf Anda sebagai orang yang fadzon, ghalizul qalbi, kalau kelacak, mohon maaf, ya, cari yang lain mas, cari jodoh susah, kalau ketahuan, kalau kelacak orang tuanya tanya, gimana sih bulan? Waduh, ya, yeah. Nah, la yabo asohumin, ah, wahri, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari apa? Pundaknya atau punggungnya, ibaroh ya. Yeah. Kalau dia orang yang bertangan besi. Sudah banyak santri-santri jadi korban, Pak. Iya, ada yang dapat bengep sebelah kanan, sebelah kiri. Iya, nggak aman. Nah, itu masalah jodoh. Iya, kalau orang yang dia ketahuan, ya, nah itu mesti. Iya, calon mertua, mohon maaf, mohon maaf. Kalau nggak memperbaiki diri, susah. Kecuali kalau Anda bisa melakukan yang namanya tadlis. Iya, di pondok ma'rufnya fulan. Iya, tapi giliran melamar anaknya orang Abu Fulan. Iya. Dari pondok Al-Bayyinah. Enggak tahu semua siapa Abu Fulan. Gitu ya. Asalnya pun di tadlis. Nah, itu namanya enggak baik sudah. Man ghassana falaysa minna. Iya, ujung-ujungnya enggak bagus. Barakallahu fikum. Iya. Nah. Gimana itu? Ya pas ketahuan, ya nanti paling pernikahannya berjalan barakallahu fikum. Tayyib. Seumur jagung. Umur jagung itu berapa bulan? 3 bulan. Iya, barakallahu fikum. 3 bulan ya itu anaknya orang diantemin sama dia. Iya, kopinya enggak cocok bikinnya. Kamu itu punya otak enggak sih? Wow, kasar ngomongnya. Iya, barakallahu fikum. Ya sudah enggak tahan anaknya orang. Gara-gara sikap Anda yang seperti itu. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Masalah kerjaan juga sama. Troublemaker. Iya, tukang bikin masalah. Kadang hari ini berantem sama karyawan yang ini, besok kles sama yang sana, besoknya lagi sama barakallahu fikum toko sebelah, besoknya lagi, wah repot nih orang. Ya, masalah kerjaan, masalah dakwah, kalau dia jadi dai ya sudah seperti itu juga. Iya, barakallahu fikum. Nah, semua ikhwan nggak dicocoki sama dia, atau ikhwan-ikhwan juga nggak cocok sama dia. Makanya benar kata Rasul, orang yang tidak punya sifat rifq, diharamkan dari sifat rifq, kebaikan untuk dia dijauhkan, repot hidupnya itu. Ya, untuk orang yang punya karakter barakallahu fikum keras, kaku, kasar barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga barakallahu fikum, ya disinilah kita menempa diri. Nah, di ma'had ini, di padepokan ini, barakallahu, ya, menempa jiwa, menempa raga, barakallahu fikum, menempa akhlak, biar dapat nih kriteria ar-rifq nih. Ya. Nah, harus serius. Pokoknya harus dapat nih Ustaz, ar-rifq ini harus bisa nih. Nah, biar lancar semuanya. Kalau orang punya sifat rifak, baik semuanya, masalah apa saja. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, athqalu syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Di antara amalan yang paling berat, ya bobotnya, di dalam mizan pada hari kiamat nanti adalah husnul khuluq. Barakallahu fiik. Nah, orang yang baik akhlaknya itu bobotnya di timbangan mizan itu sangat berat. Barakallahu fiik. Nah, mungkin dia tidak begitu banyak melakukan amal soleh, ya standar-standar saja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, nggak ada yang istimewa, sholat lima waktu, sholat rawatibnya, puasanya juga, ya kadang puasa, kadang enggak. Tapi dia punya satu yang menjadi andalan. Akhlaknya yang bagus, ya, tutur katanya sopan, orangnya nggak ada punya perasaan iri, dengki, hasad sama orang lain. Lihat temannya seneng, ya dia ikut seneng. Lihat temannya sedih, dia bantu menghibur, ikut sedih. Ya, akhlaknya bagus, tapi dia bisa mengalahkan, ya, orang-orang yang barakallahu fikum mungkin secara zahir pandangan manusia, wah ini orang berat mesti timbangannya, belum tentu. Nah, jadi nilai husnul khuluq di sisi Allah itu dipandang luar biasa. Begitu juga di sisi manusia, barakallahu fiik. Nah, manusia juga memandang husnul khuluq itu sesuatu yang spesial luar biasa. Iya. Nah, apa gunanya orang yang banyak ilmunya? Tayyib, luas ilmunya. Iya, banyak hafal ini, hafal itu. Dalil-dalil yang ada, tahu masalah ini, tahu masalah itu, tapi akhlaknya bobrok. Barakallahu fikum. Dia akan dibenci oleh manusia. Iya. Belum sombongnya, belum barakallahu fikum menghina orang lain, merendahkan orang lain. Di mata manusia saja dia enggak bernilai, apalagi di mata Allah. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Sehingga husnul khuluq ini timbangannya pada hari kiamat nanti itu sangat berat. Ya, karena memang Allah memandang orang yang punya akhlak yang bagus itu orang spesial. Iya, walaupun mungkin dari sisi ta'abbudnya kepada Allah standar, enggak begitu istimewa. Tapi jadi orang yang spesial di sisi Allah. Barakallahu fiik. Seperti disebutkan dalam sebagian riwayat, barakallahu fiik, ada Rasul pernah mengatakan nanti akan lewat seseorang yang akan menjadi ahlul jannah. Maka para sahabat itu melihat ternyata ada orang yang lewat. Oh, ini orangnya. Kemudian dia mengawasi, dia pengen tahu kira-kira apa yang menjadi andalan sesuatu yang spesial pada orang ini. Biar apa? Biar bisa diteladani tentunya, ya. Masih di dunia sudah ada label ahlul jannah, itu luar biasa. Apa ini? Diikuti, pura-pura bertamu ke rumahnya, barakallahu fikum, boleh saya menginap? Ya labas, barakallahu fikum. Dilihat kok biasa-biasa aja, ya sholat lima waktu, ya sholat barakallahu fikum malam, ya gak juga istimewa, ya standar. Ya, dia heran. Tayyib, barakallahu fikum. Apa sesuatu yang istimewa pada engkau? Dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum demikian dan demikian. Ya, mungkin kata dia, wallahu alam. Ya. Saya tidak ada sesuatu yang saya anggap barakallahu fikum bermanfaat untuk diri saya, melainkan karena memang saya tidak pernah merasa iri, merasa dengki, merasa hasad ketika ada orang-orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Barakallahu. Artinya orang ini memiliki hati yang bersih ya, dari sifat iri, dengki, hasad yang itu biasa menjangkiti hati-hati anak Adam. Dan termasuk kata Rasul penyakit yang mesti ada ya. Pada umumnya mayoritas manusia mesti ada yang namanya hasad. Nah, hasad itu kan bertingkat-tingkat. Jadi semata-mata Anda tidak suka melihat orang senang itu sudah hasad ya. Hasad pada benih awalnya. Iya. Nah, ada teman Anda yang dipuji oleh ustadznya, Anda merasa nah gitu ya, gak suka si fulan yang dipuji, si fulan itu kan demikian dan demikian ya. Ustadz tuh gak tahu si fulan itu tuh orangnya jahat, orangnya demikian dan demikian. Nah, semata-mata Anda gak suka itu Anda sudah hasad. Iya, barakallahu fiik. Atau dalam hal apa saja, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Itu yang menjadi ya sesuatu yang spesial pada seorang insan yang bisa dia sangat berharap bermanfaat nanti di akhirat kelak. Orang yang punya akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Rasul mengatakan fa innallaha la yubghidu al-fahishal badhi. Dan sungguh Allah itu sangat murka, sangat marah dengan seorang yang punya sifat fahish. Barakallahu fikum. Fahish maknanya adalah dzul fuhsyi. Orang yang memiliki sifat fuhush. Naam. Fi kalamihi wa af'alihi. Pada ucapan-ucapannya dan tindakan-tindakannya. Wa huwa kullu ma yashtaddu kubhuhu minadzunubi wal ma'asi. Barakallahu fikum. Nah, fuhsyun itu maknanya adalah segala sesuatu yang kejelekannya itu melampaui batas ya, berupa dosa-dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Baik. Wal badhi huwa al fahish fi qawlihi. Kalau badhi itu adalah orang yang barakallahu fikum jelek ya ucapannya. Barakallahu fikum. Naam. Kalamul qabih, orang yang jelek ucapannya. Kalau fahish itu umum ya, untuk semua jenis kejelekan berupa dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Naam. Tapi kalau badhi itu sudah khusus terkait dengan ucapan, orang yang buruk ucapannya. Ya, suka mencela, suka mencaci, suka melaknat, suka menghina, meremehkan, kadang juga ucapan yang kotor ya. Barakallahu fikum. Tayyib, kalau bahasa orang Jawa Timur apa? Misu-misu. Iya. Nah, kalau Ambon apa namanya itu Muhammad? Mana? Kalau ucapan kotor dalam bahasa Ambon apa? Ridwan, antum orang Ambon? Bukan. Mana orang Ambon? Rifki. Apa bahasa Ambonnya kalau ucapan kotor itu? Apa? Apa katanya? Pati. Maki. Oh, ucapan maki gitu ya. Nah, itu sampan dengan bahasa Indonesia. Barakallahu fiik. Labas. Itu kurang lebih. Berarti itu adalah ucapan yang kotor. Nah, Allah tuh paling enggak suka, ya. Kalau ada orang yang ngomongnya suka ngomong jorok. Ya, suka memaki-maki temennya, suka sumpah serapa. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak kebenaran sama dia, langsung spontan. Iya. Nah, keluarlah itu kebun binatang. Nah, iya. Nah, atau nama barakallahu fikum kotoran-kotoran itu keluar semua nanti. Iya, barakallahu fikum. Itu spontan. Iya, ketika dia ada sesuatu yang tidak cocok, ada sesuatu yang barakallahu fikum membuat dia marah, langsung. Ya. Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu. Jadi kalau Anda merasa, iya Ustaz, saya ini punya kebiasaan kayak gitu. Iya. Memang dari dulu, karena memang di rumah ya seperti itu. Iya. Lingkungannya biasa ngomong-ngomong seperti itu. Tetangga-tetangganya kalau lagi marah-marahan, woi, sudah tadi. Ya, kebun binatang keluar semua. Macam-macam kotoran juga keluar semua, barakallahu fikum. Nah. Ya, di rumahnya juga seperti itu. Kalau bapak ibunya tengkar, ya sama seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Ya tadi berarti harus diubah. Ya, barakallahu fikum. Belajar untuk barakallahu fikum menghilangkan kebiasaan buruk tadi. Gitu ya. Lagi marah tiba-tiba keluarlah nama seekor hewan. Astagfirullahalazim. Gitu ya. Astagfirullahalazim ya Allah. Udah. Diganti. Iya. Lagi marah, Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar kan bagus ya. Tapi ekspresinya dia lagi emosi tapi Allahu Akbar. Kan bagus. Dikir ya. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Ya, seperti itu. Allah paling tidak suka dengan orang yang fahish dan memiliki lisan yang kotor, gitu ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, yang pertama adalah daruratu at-tahalli birrifqi. Ya Rifki ya. Nah, daruratu at-tahalli birrifqi wa husnil khuluqi. Ya. Jadi memiliki akhlak yang rifq dan memiliki akhlak yang baik itu kebutuhan primer ternyata. Bukan sekunder atau tersier. Pokok. Ya. Orang yang memiliki sifat rifkun dan memiliki akhlak yang bagus itu bukan fadl, fadlah tambahan bukan. Tapi itu merupakan kebutuhan pokok. Sama bahkan lebih butuh antum dengan arifku wa husnul khuluq daripada makan nasi sehari 3 kali. Iya. Kalau nasi sehari 3 kali itu kebutuhan jasmani. Tapi arifku itu kebutuhan barakallahu fikum rohani. Nah, dan itu akan membawa kebaikan, nah ikhwan. Jelas. Orang yang punya sikap ini jangan khawatir dia hidup dimanapun. Ya, jangan khawatir. Hidup dimanapun insya Allah baik. Karena jaminannya Nabi ya, bukan saya. Barakallahu fikum. Dimanapun jangan khawatir, baik buat antum. Tapi kalau sebaliknya, ya dimanapun nggak bagus. Iya, hatta antum hidup di pondok pesantren yang katanya orang baik-baik, tetap enggak suka. Ya, apalagi kalau antum, antum hidupnya di luar sama barakallahu fikum makhluk-makhluk, ya. Tayyib, yang lain. Bahkan hewan pun mungkin enggak senang sama antum. Mana punya karakter yang apa tadi? Lawannya dari arifku itu al-anad. Barakallahu fikum. Nah, jadi barakallahu fikum faedahnya arifku dan husnul khuluq itu merupakan kebutuhan pokok kita. Bukan sampingan. Sehingga benar-benar harus diupayakan. Sama dengan yang namanya ilmu. Ilmu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Begitu juga akhlakul karimah. Ya, jangan diremehkan barakallahu fikum. Penting. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah at-targhib fil bu'di anil unfi wasyiddati wal ghilzati wal ghilzati. Di dalamnya ada anjuran yang sangat fil bu'di untuk menjauhi sifat al-unuf wasyidda wal ghilzah. Ya, barakallahu fikum. Sikap kasar, kaku dan keras. Nah, enggak bagus ya. Sudah berapa kali saya ingatkan dalam beberapa majelis. Jangan merasa bangga, jangan merasa senang, jangan merasa enjoy kalau punya sifat yang seperti itu. Ya, itu penyakit. Nah, harus segera diobati, harus segera disembuhkan. Amin, ya. Nah, kenapa? Itu akan membawa ketidakbaikan untuk antum. Dimanapun, dunia akhirat gak bagus buat perjalanan hidup antum. Ya, orang yang punya karakter apa? Keras, kaku, dan kasar. Barakallahu. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib annal a'mal mutafawitun, bahwasanya amalan-amalan itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Ya, ada yang berat, ada yang ringan. Barakallahu fikum. Pertama ditinjau dari sisi zat amalan. Ya. Kedua ditinjau dari sisi apa? Orang yang mengamalkan. Itu terkadang sama. Amalannya sama tapi nilainya beda. Ya, seperti sholat. Sama-sama sholat. Sholat itu adalah amalan yang besar. Ya, timbangannya atau beratnya di dalam timbangan. Tapi antara si fulan dan si alan beda, kenapa? Ya karena proses dia dalam mengamalkan tadi juga berbeda. Ada yang sempurna, ada yang tidak. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga amalan itu mutafawit. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Wallahu ta'ala alam biswab natahbih al-qadr subhanakallah bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadzalu barakallahu fikum.